إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan hadis 1445. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Imam Ahmad dari beberapa jalan dari Al-Auza'i. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dari Ja'far bin Iyad dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awadhu billah minal faqri wal qillati wal dhillati wa an tudlam aw tadlim. Berlindunglah kepada Allah dari kefakiran dan dari sedikit dan dari kehinaan dan dari dizolimi atau menzolimi orang. Al-Hakim berkata sahih sanadnya dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Namun kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya ini aneh. Kenapa? Karena Ja'far bin Iyad itu disebut Imam Adz-Dzahabi dalam mizannya bersendirian padanya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dia tidak dikenal. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan makbul. Apa itu makbul? Istilah dalam Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau menyebutkan makbul itu ya untuk perawi yang ya bisa diterima kalau dimutaba'at. Makbul artinya makbulun indal mutaba'ah, bisa diterima kalau ada mutaba'at. Mutaba'at itu ada perawi lain yang ikut serta meriwayatkan bersamanya. Tapi kalau dia sendirian tidak diterima. Itu makna makbul ya. Dan aku telah, kata Syekh Al-Albani, waqad wajadtu lahu syahidan, dan aku menemukan syahid penguat dari hadis Ubadah ibn Samit, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ista'idhu billah minal faqri wal 'ailati wa min antudzlamu aw tadzlimu." Berlindunglah kepada Allah dari kefakiran, kehinaan, dan dari kamu berbuat zalim atau dizalimi. Al-Haythami berkata dikeluarkan oleh Tabrani dan Yahya bin Ishaq bin Yahya bin Ubadah ini tidak mendengar dari Ubadah. Syekh Al-Albani berkata hadis ini diriwayatkan juga oleh Hamad bin Salamah. Ia berkata amba'ana Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah. Buat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan sanadnya sahih. Sehingga di sini sahih. Hadis ini kita ambil faedah, akhi, yang pertama anjuran berlindung kepada Allah dari kefakiran. Iya. Kenapa Nabi menyuruh kita berlindung dari kefakiran, Pak? Karena kefakiran itu terkadang membuat orang itu, Pak, yang pertama ya menghalalkan segala cara. Ya, kalau orang lagi fakir, butuh, terkadang pikiran pendek. Jadi akhirnya terkadang apa? Ya, bisa saja dia jatuh kepada mencuri. Ya. Dan yang lainnya. Demikian pula kefakiran ayyuhal Islam azani Allah wa iyyakum, apalagi kalau disertai dengan rendahnya keimanan, itu seringkali ya akhi menjadi apa? Menyebabkan pelakunya bisa jadi mau menukar agamanya demi untuk mendapatkan uang. Sebagainya kita lihat ya, di sebagian daerah-daerah terpencil sudah miskin, miskin iman, miskin harta. Ya, akhirnya apa? Menjadi mangsa-mangsa misionaris. Akhirnya mereka berani untuk mengubah agama mereka demi untuk mendapatkan apa? Uang. Walaupun memang ya, hadis yang tersebar di kalangan masyarakat Indonesia, kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu ya menjadi apa? Kekafiran. Ini hadisnya kata para ulama hadis yang palsu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyuruh kita untuk berlindung dari kefakiran. Bahkan dalam doa pagi petang yang kita selalu baca, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan petang berlindung dari kefakiran. Iya. Itu penting ya akhwal Islam azanillah wa iyyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akhwal Islam. Itu perintah berlindung dari qillah wa dzillah, sedikit dan hina. Yang dimaksud sedikit di sini ya sedikit harta, sedikit iman, sedikit ya anak. Ya. Kalau kita punya anak cuma satu misalnya, dua, kita pengennya anak punya anak banyak misalnya. Maka kita berlindung kepada Allah dari sedikit itu ya akhi. Adapun masalah sedikit pengikut itu bukan itu yang dimaksud. Sebab para nabi terdahulu juga banyak kok ya pengikutnya sedikit, cuma satu, dua dan yang lainnya ya akhi Islam. Itu bukan standar ya keberhasilan dakwah. Yang jelas berhasilnya dakwah itu kalau kita mengikuti apa? Dakwah para nabi, mengikuti metode dan tata cara dan manhaj para nabi di dalam berdakwah tentunya. Ya. Sebagaimana hadis ini menunjukkan itu haramnya perbuatan zalim. Baik kita menzalimi orang atau kita dizalimi orang, kita berlindung kepada Allah dari itu. Kita menzalimi orang berat di mata Allah. Ya. Maka kita pun juga berlindung kepada Allah daripada dizalimi orang. Biasanya Rasulullah SAW berlindung dari dizalimi dan menzalimi itu ketika keluar rumah. Ya. Rasulullah SAW berdoa apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni na'udzubika min min an azima au uzama au azilla au zalla au adilla au zalla au ya ajhala au yushala alayya. Ya, ya Allah aku berlindung kepada engkau untuk berbuat zolim atau dizolimi orang lain. Penting akhi kalau keluar rumah itu, karena kita tidak tahu barangkali tiba-tiba ada orang gaplok kita, tiba-tiba ada orang mukul kita dan yang lainnya. Ya. Hadis 1446. Hadis yang dikeluarkan Abu Nuaim, ia berkata haddatsana Habib bin Al-Hasan. Ia berkata haddatsana Abdullah bin Ibrahim Al-Aqfani. Ia berkata haddatsana Ishaq bin Bahlul. Ia berkata haddatsana Suwaid bin Amr Al-Kalbi. Ia berkata haddatsana Al-Hasan bin Salih dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alliqus sawta haitsu yarahu ahlul baiti." Gantungkan pecut, apa itu? Sambuk ya. Yang bisa dilihat oleh ahlul bait, keluarga yang ada di rumah. Syekh Al-Albani berkata sanadnya hasan. Habib bin Al-Hasan ini didhaifkan oleh Al-Barqani, namun ia dianggap thiqah oleh Abu Nawas, Abu Ghawas ya. Dan demikian pula dianggap thiqah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu Nuaim. Dan Abdullah bin Ibrahim Al-Aqfani ini dikatakan oleh Al-Khatib dia seorang yang thiqah. Sementara Ishaq bin Bahlul ya, Ibnu Abi Hatim pernah bertanya kepada ayahnya tentang Ishaq bin Bahlul ini. Maka ayahnya yaitu Abu Hatim berkata saduq. Abu Hatim tuh Pak, kalau bilang saduq itu biasanya thiqah dia itu. Kenapa? Karena Abu Hatim ini termasuk ulama mutasyaddidin. Ulama yang sangat susah banget bilang thiqah. Untuk menthiqahkan orang tuh susah banget. Ini Abu Hatim nih. Sampai-sampai Imam Tirmidzi aja ketika ditanya ya kepada Abu Hatim bagaimana tentang Tirmidzi, apa kata Abu Hatim? Saduq. Enggak sampai thiqah. Saduq. Saking ketatnya apa syarat Abu Hatim. Makanya para ulama hadis mengkategorikan Abu Hatim sebagai ulama mutasyaddidin. Ya. Syadid beliau itu, luar biasa. Dan hadis ini mempunyai syahid dari hadis Ibnu Abbas. Dikeluarkan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Demikian pula At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Demikian pula Ibnu Adi. Ya, tiga-tiganya dari beberapa jalan yang lemah dari Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu. Ya, namun sanadnya hasan. Ya, kenapa? Karena Daud itu telah dimutaba'at oleh Isa dan Abu Samad dengan lafaz 1447. Hadis berikutnya, Ali kusauta haitsu yarahu ahlul bait fa innahu lahum adabun. Gantungkan cambuk di mana dilihat, bisa dilihat oleh apa? Ya, keluarga yang ada di rumah. Karena itu menjadi adab buat mereka. Dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Kabir dari jalan Salam bin Sulaiman, ia berkata haddatsana Isa dan Abdul Samad. Ia berkata amba'a Ali bin Abdullah ibn Abbas dari ayahnya dari Ibnu Abbas secara marfu'. Dan Salam ini Abu Abbas Al-Madaini Ad-Dimashqi. Ya, Abu Hatim berkata laisa bil qawi. Kata-kata laisa bil qawi itu Pak menunjukkan dhaifnya ringan. Tapi ingat, Abu Hatim ini mutasyadid. Seorang ulama mutasyadid kalau sudah mendhaifkan jangan diterima dulu, tak dulu. Kenapa? Karena ulama mutasyadid ini gara-gara kesalahan satu dua aja udah dianggap dhaif. Makanya kata para ulama, kata Imam Adz-Dzahabi, idza dha'afal mutasyaddidun, kalau ulama mutasyaddid itu mendhaifkan seorang perawi, maka jangan diterima dulu. Sampai kita melihat ulama yang lain yang mu'tadil, bagaimana pendapat mereka. Iya. Akan tetapi Al-Mahdi yang memutaba'atnya yaitu ayah daripada Harun Ar-Rasyid dari Abdul Somad saja. Sehingga hadis ini hasan insyaAllah. Dan Al-Hafidh Al-Haythami berkata dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat, demikian pula Al-Bazzar. Dan sanad Tabrani ini ya hasan. Dan ya, Al-Bazzar meriwayatkan dari Mindil dari Ibnu Abi Layla dari Daud bin Ali dengan sanad yang tadi disebutkan. Dan Ibnu Abi Layla ini buruk hafalannya. Ya, seorang perawi disebut buruk hafalan apa Pak? Seorang perawi apabila disebut buruk hafalan artinya alla yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi. Artinya sisi benernya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Artinya benar dan salahnya masih seimbang. Ini kalau seperti ini disebut perawinya sayyi'ul hifz, buruk hafalan. Dan buruk hafalan itu Pak termasuk kategori dhaif yang ringan, bahkan itu yang paling ringan. Ya. Maka dari itu hadis ini setidaknya mengangkat derajat sehingga menjadi hasan. Hadis ini menunjukkan akhi, kita ambil faedah anjuran untuk menggantungkan cambuk di rumah. Apa sih tujuannya sih Pak? Di sini Rasulullah SAW memberikan tujuan apa? Supaya memberikan adab. Bukan kita mau cambukin, enggak. Rasulullah enggak pernah mencabuki. Ya, enggak pernah sekalipun Rasulullah SAW memukul orang siapapun juga. Rasulullah enggak pernah memukul istrinya, enggak pernah memukul anaknya, cucunya, tidak pernah sama sekali. Ya. Pukulan itu, Pak, kalau memang sangat dibutuhkan sekali dan itu kita lihat ada maslahatnya. Kalau memang tidak ada maslahatnya, ngapain dipukul? Karena ya, akhi, ya, kalau antum mukul anak, biasanya anak akan ingat sampai gedenya, Pak. Antum masih ingat enggak waktu SD dulu guru yang pernah antum mukul? Yang antum pernah mukul antum gitu loh. Masih ingat enggak? Anaknya masih ingat, Pak. Dibandingkan dengan guru yang enggak mukul kita, mungkin kita akan lebih ingat guru yang mukul kita gitu kan. Itu masih teringat-ingat, teringat-ingat. Makanya memang Rasulullah SAW membolehkan, atau Rasulullah SAW muru auladakum, perintahkan anak kalian sholat umur berapa? 7 tahun. Dan pukul untuk sholat umur berapa? 10 tahun. Ya. Maka kalau memang dibutuhkan pukul, silahkan. Tapi jangan dianggap remeh pukulan itu, Pak. Ya. Harus seorang guru itu ketika ingin menggunakan pukulan itu, melihat ada enggak alternatif lain selain pukulan. Karena pukulan itu, akhi, ya, terkadang seringkali membekas pada diri seseorang itu. Maka dari itu, selama ada cara lain dari memukul, gunakan cara lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak pernah mukul. Memang Nabi yang menganjurkan, tapi kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah memukul siapapun juga. Tidak pernah. Ya. Hadis ini akhi menunjukkan yang kedua, bahwa seorang kepala rumah tangga harus punya wibawa di hadapan istri dan anak-anak. Supaya apa? Sebab kalau dia punya wibawa, dia akan dituruti dan ditaati. Tapi kalau dia enggak punya wibawa, dia tidak akan ditaati dan tidak pula dituruti. Makanya seorang ayah itu harus punya wibawa. Tapi wibawa itu bukan berarti jaim, Pak. Jaga image. Sama anak enggak senyum, cuek, salah. Iya. Wibawa itu kita tetap berwibawa di hadapan anak, tapi juga kita sayang sama anak. Anak itu semakin kita sayang kepada dia, semakin dia sayang kepada kita. Tapi juga kita harus tegas kalau dia salah untuk diingatkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menggantung apa itu, ya, cambuk itu untuk apa? Peringatan. Sebatas untuk dijadikan peringatan. Noh, ada cambuk. Nanti kalau kamu ini bisa-bisa kena cambuk, makan. Iya. Tapi bukan berarti kita nyambuk, tidak. Tapi sebatas untuk menakut-nakuti saja. Ya. Hadis 1448. Hadis dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya dari Muhammad bin Hajjaj, ia berkata, haddatsana Yusuf Yunus bin Maisarah dari Abu Idris Al-Khawlani dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu adam syai'an afdal min as-salah wa salahi dzatil bain wa khuluqin hasan. Tidaklah anak Adam mengamalkan sesuatu yang lebih utama dari salat dan baiknya hubungan sesama dan akhlak yang baik. Syekh Albani berkata, perawi-perawinya thiqat. Selain Muhammad bin Hajjaj, ia ad-Dimashqi. Telah meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat. Disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dari ayahnya. Kemudian Abu Hatim berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang Muhammad bin Hajjaj ini. Maka Abu Hatim berkata, syaikh. Ya. Yeah. Dan perkataan Abu Hatim mengatakan syaikh itu artinya apa, Pak? Itu artinya dia masih bisa dipercaya. Ya, tapi derajatnya paling rendah. Ini lafadznya Abu Hatim begitu. Kalau ditanya bagaimana tentang si fulan, syekh. Maksudnya apa syekh? Itu maksudnya dia itu cocok dijadikan apa? Syekh, tapi tidak sampai ke derajat apa? Thiqah, tidak pula dia masih bisa diterima. Itu namanya begitu, syekh gitu. Nah, itu ya. Makanya para ulama itu, Pak, dalam lafaz jarh wa ta'dil beda-beda. Iya. Imam Bukhari itu lembut banget ucapannya, tapi isi apa nak maknanya dalam banget. Iya. Kalau Imam Bukhari berkata mungkarul hadis, artinya tidak halal diambil hadis dari dia. Iya, derajatnya sangat dhaif jiddan. Iya. Maka kata Syekh Albani sanad ini hasan insyaallah. Hadis ini sanadnya apa? Hasan. Dan Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa ia mempunyai syahid dari hadis Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Bukhari membawakan sanadnya kepada A'mash dari Amr, dari Salim, dari Ummu Darda darinya. Dan ini sanad yang sahih. Semua perawinya thiqat. Dan Salim bin Abil Ja'ad ini Amr bin Dinar, dia perawi yang thiqah. Hadis ini akhir kita ambil faedah bahwa ada tiga amalan yang paling utama. Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling utama yang diamalkan oleh manusia dari yang pertama sholat. Sholat ini amalan yang paling utama. Dalam riwayat yang lain dari keluarga Abu Daud bahwa Nabi mengatakan apa? As-salatu khairu maudhu'. Sholat itu sebaik-baiknya amal. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Rasul bersabda, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kamu itu apa? Sholat. Maka dari itu, akhi, ya, ketika ada seorang sahabat dikatakan oleh Rasulullah kepadanya, "Sal, silakan kamu minta." Apa kata sahabat ini? "As'alu murafaqataka fil jannah." Aku ingin, hai Rasulullah, aku minta supaya bisa menemanimu di surga. Apa kata Rasulullah? "Awa ghairu dzalik?" Tidak ada yang lain. Kata sahabat ini, "Wadhak," itu aja. Kata Rasulullah, "Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud." Kalau begitu, bantu aku atas dirimu untuk banyak-banyak sholat. Sahabat ini minta supaya bisa menemani Rasul. Maka Rasulullah membimbing amalan yang bisa menyebabkan sahabat ini bisa menemani Rasul. Apa itu? Banyak sholat. Makanya ya kita memperbanyak sholat sunnah. Ya. Walaupun memang ya akhi, manusia itu di dalam masalah amal tuh beda-beda ya. Ada orang kalau sholat lemah dia, tapi kuatnya dia dikir. Ada orang kuatnya sodakoh. Ada orang yang dibukakan kepada dia pintu amal puasa. Kalau puasa dia masya Allah rajin. Nah ini makanya beda-beda orang itu, Pak. Iya. Ada orang yang masya Allah, dan ini yang paling jarang itu yang dibukakan kepada dia semua pintu amal. Sholatnya kuat, baca Qur'annya kuat, puasanya kuat, sodakonya kuat. Ini jarang nih, Pak, yang seperti ini. Makanya ketika Rasulullah mengabarkan bahwa setiap orang pada hari kiamat akan dipanggil sesuai dengan amalnya. Orang yang kuat punya kelebihan dalam sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang punya kelebihan dalam zikir akan dipanggil dari pintu zikir. Orang yang punya kelebihan dalam masalah jihad dipanggil dari pintu jihad. Lalu kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Kata Rasulullah, aku berharap engkau ya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu kuat, Pak, dalam seluruh amal. Ya kalau memang misalnya kita enggak kuat, Ustaz, saya sholat kayaknya lemah Ustaz, gak kuat. Ya udah, coba cari amal yang antum bisa kuat di situ. Zikir, baca Quran, ya. Nah ini akal Islam azan ya Allah. Tapi kalau kita bisa sholat, mantap. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, pernah ditanya, kenapa sih engkau gak pernah puasa sunnah, Ibn Mas'ud? Kata Ibn Mas'ud, aku sengaja tinggalkan puasa sunnah, sebab kalau aku puasa sunnah, aku gak kuat sholat, dan aku lebih mendahulukan sholat daripada puasa sunnah. Maka Ibn Mas'ud gak pernah puasa sunnah, gara-gara lebih ngebelain apa? Sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat itu lebih utama daripada sholat sunnah, itu lebih puasa, lebih utama daripada puasa sunnah. Iya. Nah ini ya akhul Islam. Nah disini juga menunjukkan akhi, bahwa baiknya hubungan sesama muslim ini termasuk amalan yang paling utama. Bahkan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwa Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima huwa afdal min salatin wa sadaqatin wa shaumin. Maukah aku beritahu kepada kamu dengan amalan yang lebih utama daripada salat, sedekah, puasa? Apa kata para sahabat? Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, salahu dzatil bain, baiknya hubungan sesama muslim. Fa inna fasada dzatil bain, karena rusaknya hubungan sesama muslim, hiyal haliqah, itulah yang akan mencukur. La aqulu haliqatal sya'r, bukan maksudku mencukur rambut, kata Rasulullah. Akan tetapi yang dimaksud haliqatud din, mencukur agama. Antum, kalau antum ada berantem sama orang, bahaya pak. Hubungan antum renggang sama orang, sama seorang muslim, bahaya. Kalau renggangnya gara-gara masalah din, gak masalah. Misalnya dia pelaku bid'ah, atau dia yang punya pemikiran sesat. Tapi kalau kita renggangnya dengan dia cuma masalah dunia saja, dunia tok, ini bahaya. Kenapa? Kalau kita bermasalah hubungan kita dengan seorang muslim karena masalah dunia, berat. Pertama, agama kita tercukur. Yang kedua, amal kita belum diterima sama Allah sampai kita damai. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Abu Daud, bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan hamba itu diangkat kepada, diperlihatkan kepada Allah, kecuali musyahin, dua orang yang sedang bertengkar. Maka Allah berfirman, anziru hadain, tangguhkan dua orang ini, hatta yastoliha, sampai damai. Makanya coba ingat-ingat pak, kita selama ini ada enggak seorang muslim yang kita hubungannya renggang sama dia gara-gara dunia, gara-gara rebutan lapak misalnya, gara-gara masalah dunia misalnya? Segera kita datang perbaiki hubungan kita dengan dia. Ya, kalau kita yang salah ya minta maaf. Ya, kalau dia yang salah kepada kita ya kita maafin. Berusahalah supaya jangan sampai hubungan kita dengan sesama muslim itu apa? Renggang. Ya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu, ya, keutamaannya tidak diragukan lagi. Semua kita insya Allah sudah tahu hadisnya, dimana akhlak yang baik itu pak, ternyata amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Nabi bersabda, laisa syai'un athqalu fil mizan indallahi yaumal qiyamah min husnil khuluq. tidak ada amal yang paling berat dalam timbangan di hari kiamat dari akhlak yang baik. Iya. Baik, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sambil menunggu kita masuk hadis 1449. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir. Ia berkata Muhammad, ia berkata haddatsana Ibrahim bin Al-Mukhtar dari Syu'bah, dari Harun bin Sa'ad, dari Thumamah bin Uqbah, dari Zaid bin Arqam. Ia berkata, kunna idza sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina qulna wa alayka assalam wa rahmatullah wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Kami dahulu, kata Zaid, apabila Nabi mengucapkan salam kepada kami, kami ucapkan begini, wa alaika assalam wa rahmatullah wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Ya. Hadis ini, Pak, tadinya Syekh Albani menganggapnya hasan. Namun di akhir hayat beliau, beliau merujuk dan beliau mendhaifkan hadis ini. Ya. Dan hadis ini memang dhaif. Maka dari itu, karena beliau sudah rujuk, ya, maka hadis ini tidak bisa kita pakai. Yang jadi tambahan wa maghfiratuhu itu, Pak, tambahan yang syad, yang sahih ya hanya sampai wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, itu yang sahih. Ada tambahan maghfiratuhu, itu tambahan yang syad ya, yang tidak sahih. Allahu a'lam. Saya setiap puasa, Ustaz, baca tadarus di masjid atau di musola pakai speaker, Ustaz. Tapi hati saya ikhlas, Ustaz, karena Allah. Yang namanya amal itu, syaratnya ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan contoh. Oke, masya Allah, antum ikhlas. Nah, syarat yang keduanya terpenuhi enggak tuh? Baca Quran di speaker sesuai dengan sunnah Rasul enggak? Loh, emang gak boleh? Nah, sekarang masalahnya, Pak, antum baca di speaker, ada gak orang keganggu gara-gara antum? Gak ada yang komplain tuh? Ya. Gak ada yang komplain, belum tentu gak. Ya, gak ada. Bisa jadi ya, nyumpah-nyumpahin di rumahnya, kesel. Ini siapa sih? Ya, baca-baca, gak keganggu sih, gak bisa ini. Coba kalau antum baca Quran di speaker, orang yang ada di dekat rumah apa masjid musola antum di situ, coba, apakah kira-kira mereka bisa khusyuk ibadahnya? Orang keganggu, Pak. Mungkin di rumahnya ada yang sedang baca Quran juga, gara-gara speaker antum keganggu. Iya. Akhirnya apa? Ah, udahlah, saya daripada baca Quran keganggu, mendingan saya tidur dah. Akhirnya orang mau berbuat kebaikan keganggu gara-gara antum. Ya, kalau Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, didapati para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan apa? Bacaannya. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'ati, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lain. Tuh, lihat. Nabi mengingatkan itu. Maka dari itulah, ya akhi, jangan hanya sebatas saya ikhlas tanpa melihat apakah itu sesuai dengan contoh Rasul atau tidak. Baca Quran keras boleh-boleh, syaratnya satu, tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau itu mengganggu, mengganggu orang yang ibadah, yang sedang istirahat dan yang lainnya, maka itu tidak boleh. Iya. Bagaimana caranya sholat dengan khusyuk? Sementara saya enggak bisa bahasa Arab, Ustaz, untuk memahami lafaz bacaan sholat. Kalau bisa, Pak, sebelum sholat, ya, misalnya sholat sunnah, baca surat yang sudah kita pahami maknanya, supaya bisa kita itu memahaminya. Tapi kalau jadi makmum, ya, kemudian dengerin baca imam, enggak paham baca apa. Imam nangis sendiri juga enggak tahu apa itu maksudnya. Akhirnya antum ikut nangis juga. Nangisnya bukan karena takut, tapi terharu. Ya. Imamnya nangis sih. Antum kok ikut nangis? Iya, terharu, kan? Bukan karena paham. Imamnya mungkin nangis karena paham. Ya antum makmumnya nangis bukan karena paham, Pak, tapi karena apa? Terharu itu, terbawa suasana. Tentu nilainya beda tidak, Pak? Sangat beda, jauh berbeda. Jadi gimana dong caranya, Ustaz? Ya, caranya kita berusaha untuk apa? Ya. Kalau memang kita tidak paham, hadisnya sudah lewat sebetulnya. Yaitu ketika kita sholat, kita berusaha ingat kematian. Kita ingat, ya, bagaimana alam kubur dan yang lainnya, sehingga membuat kita khusyuk. Saya mendengar ceramah seorang kiai, hukum daripada speaker mubah, artinya tergantung pemakaian. Mayoritas di Indonesia pakai speaker, bahkan di seluruh dunia termasuk Arab Saudi. Kenapa kajian di sini hukum memakai speaker haram? Hah? Kok bingung sih ini? Ini pertanyaannya salah kali kemarin ya? Hah? Kenapa di sini hukum memakai speaker haram? Kok ajib? Siapa yang mengharamkan? Ini speaker nih. Kalau haram ngapain saya pakai speaker? Ini salah pertanyaan kali ini. Kalau di Bogor, Pak, di Bogor, di sebagian pelosok-pelosok itu betul mereka mengharamkan speaker, enggak boleh. Adzan enggak boleh speaker. Kalau di sini deh, kemarin adzan juga pakai speaker. Antum enggak lihat apa ini speaker? Atau antum punya definisi lain dari speaker? Enggak paham mana? Iya. Yeah. Apa enggak lihat antum lihat kalau kita sedang pakai speaker? Kan ajib. Ustaz, jelaskan dong siapa Syekh Albani? Tidak tahu sama sekali nih silsilahnya. Syekh Albani itu, Pak, asalnya dari Albania, Eropa. Bapaknya ini termasuk pentolan mazhab Hanafi. Kemudian karena di Eropa keadaannya tidak memungkinkan, sulit, pindahlah, dibawa oleh bapaknya pindah ke Damaskus. Dan Syekh Albani dididik oleh bapaknya di atas madhab Hanafi, karena bapaknya itu memang pentolan madhab Hanafi. Kemudian Syekh Albani rahimahullah, ya, beliau juga berguru kepada beberapa ulama di Yordan sana, ya. Saya lupa nama-nama gurunya, ada 3 guru. Demikian pula beliau juga mengambil dari Syekh Ahmad Syakir, yang kemudian beliau profesinya, ya, jadi tukang jam. Makanya beliau dikenal juga As-Sa'ati. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani As-Sa'ati, artinya tukang jam. Ya, dikenal beliau itu. Dan beliau itu, Pak, ya, jualan jam. Nanti kalau duitnya udah terpenuhi nih buat mutolaah ilmu selama beberapa hari, udah kasih sama istrinya, selesai. Hari itu dia enggak dagang. Beliau masuk jam 6 pagi, keluar jam 6 sore. Tiap hari begitu, Pak. Di perpustakaan Al-Dhahiriyah namanya. Nanti kalau misalnya duitnya kurang lagi, dagang lagi. Memperbaiki apa? Jam. Nanti kalau misalnya udah cukup lagi, masuk maktabah lagi. Begitu beliau, Masya Allah. Iya. Sampai kemudian beliau luar biasa dalam keilmuan. Bayangkan, beliau satu harinya baca buku 12 jam. satu harinya tuh Pak, sehingga akhirnya keilmuannya diakui oleh para ulama-ulama dunia dalam masalah ilmu hadis. Ya kota Islam azan ya Allah wa iyyakum. Iya. Apa hukumnya ketika kita menyumbangkan harta untuk keperluan rajaban atau muludan? Bagaimana itu? Perayaan-perayaan seperti ini tidak ada contohnya dari Rasul. Tidak sahabat, tidak tabi'in, tidak tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang empat. Kalau itu perayaan benar, baik Pak, pasti sudah didahului oleh Rasul, pasti didahului oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Pasti imam yang empat pun juga sudah melakukannya. Justru perayaan itu yang memulai pertama kali orang Syiah. Itu tahun 362 dari karangan Banu Fatimiyah. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian menjadi tersebar ke negeri-negeri Islam dan dianggap sebagai sebuah perkara yang din agama. Padahal sebetulnya enggak ada contohnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita tidak merayakan perayaan tersebut, ya, kalau kita tidak merayakan perayaan tersebut, apakah berarti kita tidak cinta Rasul? Apakah dengan cinta Rasul itu artinya dengan merayakan perayaan? Tidak ada hubungannya, Pak. Cinta Rasul, kita mencintai Rasul itu tiap hari, Pak. Hakikat cinta itu kita ikut, ya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu cinta Allah, ikuti aku. Berarti kalau kita cinta kepada Rasul, tandanya kita ngikut Rasul. Kalau Rasulullah memerintahkan, ya kita lakukan. Kalau Rasulullah tidak perintahkan, ya janganlah kita lakukan. Nah, ini ya akhir Islam azan ya Allah wa yakum. Makanya sekali lagi ya, bahwa hal-hal seperti ini perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Ya, bahkan banyak ulama menganggap itu termasuk perkara yang bid'ah. Jadi ya udah, ya kita jangan membantu hal-hal yang seperti itu. Ustaz, ada yang mengatakan jika berwudu dan membasuh setiap anggota wudu lebih dari 3 kali, maka hukumnya makruh. Apa benar? Benar. Bahkan kalau dikatakan haram bisa jadi. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW berwudu 3 kali 3 kali. Kemudian setelahnya Rasulullah bersabda, "Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Faman zada 'ala dzalika faqad asaa'a wa dzalama." Inilah wudu'ku dan wudu' nabi sebelumku. Maka siapa yang lebih dari ini, sungguh ia telah berbuat dosa dan zalim. Sehingga hadis ini nas yang menunjukkan bahwa lebih dari 3 kali itu dosa, Pak. Kecuali padanya mencuci kaki. Kalau mencuci kaki boleh lebih dari 3 kali. Berdasarkan riwayat yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW mencuci kakinya min ghairi adad, dengan tanpa ada hitungan jumlah. Dan Ibnu Umar mencuci kaki sampai 7 kali. Iya. Maka untuk mencuci kaki boleh lebih dari 3 kali, enggak masalah. Apakah setiap kali kita ingin buang angin ketika sholat maka kita batalkan sholat, Ustaz? Bukankah dalam Al-Quran dikatakan jangan membatalkan amalan-amalan kita? Ah, antum tuh memahami Al-Quran seenaknya namanya. Yang dimaksud Al-Quran, jangan kamu batalkan amalmu. Pertama, makna ayat ini yang sangat zahir artinya jangan kamu batalkan dengan syirik, dengan riya, dengan ujub. Akibat daripada itu Allah batalkan amalmu dan kamu juga yang membatalkan gara-gara kamu berbuat syirik. Atau yang kedua, yaitu sengaja membatalkan perkara yang wajib dengan tanpa apa? Udzur syar'i. Adapun kalau ada udzur syar'i, ya, boleh dibatalkan tidak? Antum misalnya udah kebelet pengen berak, kata Allah jangan batalin amalmu. Aduh gimana? Ini salah paham antum menurut ayat, Mas. Ya, kata Rasulullah, la solata, tidak sah solat. Dalam surat tidak sempurna solat. La solata liman ya yudahu wa yudafiul akhbathan, bagi orang yang menahan berak dan kencing. Makanya kata para jumhur ulama, makruh hukumnya menahan berak dan kencing ketika sholat. Berarti yang lebih baik apa? Batal. Tapi kalau ditahan sah-sah. Makanya gak ada ulama yang satu pun yang berdalil dengan ayat tadi, jangan dibatalin amalnya. Udah tahan aja, kebelet-kebelet sekalian. Mana ada ulama ngomong gitu, Pak, Pak. Ya. Yang benar napa? Napa nafsirin Quran tuh. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.